Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akhwana fi din rahimakumullah, tadi kita sampai pada keterangan tentang perbedaan tafsir bil ma'thur. Di mana perbedaan yang ada, yang terjadi dalam tafsir bil ma'thur itu ada tiga bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na. Perbedaan secara lafad tanpa makna. Dan ini sudah kita sampaikan bahwa perbedaan yang seperti ini tidak membahayakan. Ya. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua, ikhtilafun fil lafzi wal makna. Perbedaan dalam lafaz dan makna. Wal ayatu tahtamilu al ma'nayain, sedangkan ayat yang dimaksud, ayat yang ditafsirkan itu tahtamilul ma'nayain, dapat menerima dua makna yang berbeda itu. Dapat menerima dua makna yang berbeda tersebut. Artinya kemungkinannya makna ini dan kemungkinannya makna yang lainnya. Dua-duanya bisa masuk. Ya. Kenapa? Karena tidak saling bertabrakan. Tidak saling bertolak belakang. Li'adami tadad bainahuma. Fatuhmalul ayatu alaihima. Sehingga ayat tersebut diartikan dengan dua makna itu. Ayat tersebut diartikan dengan dua makna itu. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Utsaimin berikan contoh. Firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke 175 dan 176. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin." Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampaikanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan ayat kepadanya, namun ia mencampakkannya. Kemudian syaitan mengikutinya, sehingga ia termasuk dari golongan orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Walau syi'na, kata Allah, kalau kami berkehendak, la rafa'nahu biha, maka kami akan mengangkatnya dengan ayat-ayat yang telah kami berikan itu. Walakinnahu, akan tetapi akhlada ilal ar wa taba'a hawa, tapi dia lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ada seseorang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Disinilah kemudian terjadi perbedaan para ahli tafsir dalam menafsirkannya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan orang yang Allah berikan kepadanya ayat kemudian ia campakkan adalah rajulun min bani Israel. Seseorang dari kalangan bani Israel. Adapun menurut sahabat Ibnu Abbas, qala annahu rajulun min ahli Yaman. Ia seseorang dari penduduk Yaman. Ya. Wakila, ada juga yang mengatakan tafsiran yang lainnya, innahu rajulun min ahlil Balqa. Dia seorang dari penduduk Balqa. Jadi ada perbedaan. Beda secara lafaz dan juga beda secara makna. Jelas Bani Israel berbeda dengan Yaman. Penduduk Yaman berbeda dengan Balqa. Ya, secara makna pun sama. Berbeda. Ya, secara makna pun berbeda. Orang dari Bani Israel berbeda dengan orang Yaman. Orang Yaman berbeda dengan Balqa. Masih ada kemungkinan itu dan kemungkinan ini. Ada kemungkinan yang benar adalah dari Bani Israel. Ada juga kemungkinan dari Ahlul Yaman. Maka ya, ayat ini ditafsirkan dengan semuanya. Ayat ini ditafsirkan dengan semuanya. Ada kemungkinan memang rajul min Bani Israel. Ada juga kemungkinan rajul min ahlil Yaman. Ya. Ini yang dimaksud dengan perbedaan secara lafaz dan secara makna. Sementara ayat mengandung kemungkinan-kemungkinan tersebut. Oleh karena itu ayat ditafsirkan dengan semuanya. Ya, boleh jadi ini, boleh jadi yang itu. Tidak jadi masalah. Karena tidak saling bertolak belakang. Masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Baik, wa mithalun akhar, contoh lainnya. Ya, contoh lainnya berbeda lafaz dan makna. Kemudian ayat ditafsirkan dengan semua maknanya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba ayat yang ke-34. Waka'san dihaqo. Dan gelas ya, dihaqo penuh berisi minuman. Dihaqo penuh berisi minuman. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa dihaqon mamlu'ah. Yang dimaksud dengan dihaqon di sini adalah mamlu'ah, penuh. Penuh, kata sahabat Ibnu Abbas. Wa qala Mujahid, sementara Imam Mujahid mengatakan dihaqon yang dimaksud di ayat ini adalah mutatabi'ah. Terisi terus menerus. Terisi terus menerus, ya. Wa qala Ikrimah, Ikrimah berkata Sofiyah. Yang dimaksud dengan dihaqon di sini adalah Sofiyah. Jernih. Ya. Qala wala munafat baina hadhil aqwal. Kata Syekh Utsaimin, tidak saling menafikan. Semua pendapat atau semua tafsiran tersebut. Wal ayatu tahtamiluha. Ya. Ayat tersebut bisa ditafsirkan dengan semuanya. Boleh jadi yang dimaksud dengan dihaqon itu memang penuh, ya, gelas yang penuh dengan minuman, seperti kata sahabat Ibnu Abbas. Bisa juga yang dimaksud dengan dihaqon itu adalah gelas yang terisi terus menerus, ya, terisi terus menerus, penuh, terisi terus menerus. Kalau diisi terus menerus, otomatis jadi penuh, tidak berbeda, bertolak belakang, ya. Tapi secara lafad berbeda. Secara lafad berbeda. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan mamlu. Sahabat Mujahid mengatakan mutatabi'ah. Berbeda secara lafad. Mamlu dengan mutatabi'ah berbeda lafadnya. Ya, maknanya pun berbeda. Penuh, terisi terus menerus. Kalau penuh itu memang sudah penuh. Kalau terisi terus menerus itu diisi terus, ya. Nah, ayat ini bisa menerima semua tafsiran itu. Bisa menerima semua tafsiran tersebut. Karena tidak saling bertentangan. Maka kesimpulannya, ketika ada ayat kemudian ditafsirkan, tafsirannya dari para sahabat ataupun para tabiin itu berbeda-beda, baik secara lafad maupun secara makna, lihat apakah memang memungkinkan ayat ini ditafsirkan oleh semuanya, semua tafsiran itu. Kalau memungkinkan, maka diterima semua tafsirannya, ya, walaupun berbeda-beda dari segi lafaz dan segi makna, ya. Baik. Al-qismu tsalis, sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, ikhtilaful lafzi wal makna, berbeda lafaz dan makna. Wal ayatu la tahtamilul ma'nayain ma'an, berbeda lafaz dan makna. Sedangkan ayat yang sedang ditafsirkan itu tidak dapat menerima semua tafsirannya, semua maknanya. Ya. Kalau yang kedua dapat menerima. Tapi kalau yang ketiga ini tak dapat menerima. Sudah berbeda lafaznya, berbeda maknanya, ayat juga tidak cocok. Jika ditafsirkan dengan tafsiran tersebut. Ya. Kenapa? Karena ada pertentangan, bertolak belakang di antaranya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fatuhmalul ayah alal arjah minha. Maka ayat ditafsirkan dengan yang lebih rajih. Dengan yang lebih rajih dari tafsiran-tafsiran tersebut. Ya, faham ini bedanya antara yang ketiga dengan yang kedua? Faham enggak? Kalau yang kedua berbeda lafaz dan makna, tetapi ayat bisa ditafsirkan dengan makna semuanya, ya, tidak jadi masalah perbedaan itu. Kalau yang ketiga, lafaz dan makna berbeda sementara ayat tidak bisa kalau ditafsirkan dengan semuanya. Ya, ditafsirkan menurut makna semua, ya. Maka yang dilakukan adalah memilih yang paling rajih. Nah, Syekh memberi contoh di sini, qala mithalu dzalika qauluhu ta'ala. Misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famadidurra ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya harrama 'alaikum, Allah telah mengharamkan kepada kalian bangkai darah dan daging babi serta apa-apa yang disembelih bukan dengan nama Allah. Famanidturra, maka barang siapa yang kondisinya terdesak, terpaksa, darurat, ghaira bagin wala adin, tanpa menginginkannya, tidak pula melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak mengapa mengkonsumsi hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah ya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, ghaira bagin fil mayyitati wala adin fi aklihi. Kata sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kata ghaira bagin tanpa menginginkannya, ay ghaira bagin fil mayyitati, tanpa menginginkan untuk memakan bangkai. Ya. Karena bangkai termasuk yang diharamkan tadi. Wala adin fi aklihi, tidak pula melampaui batasan dalam memakannya. Waqila, ada tafsiran yang lain, yaitu ghairu kharijin 'alal imam wala asin bi safarihi. Ghairu bagin ay ghairu kharijin, tidak keluar anil imam dari ketaatan terhadap pemimpin. Wala asin bisafarihi, tidak pula melakukan kemaksiatan dalam safarnya. Ini ada dua tafsiran, ya. Tafsiran yang pertama dari Ibnu Abbas. Naam, ghairu bagin fil mayyitati wala adin fi aklihi, tanpa menghendaki, menginginkan, ya, memakan bangkai dan tidak pula melampaui batasan. Ini tafsiran pertama dari Ibnu Abbas. Tafsiran yang kedua, ghairu kharijin 'alal imam, tanpa keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, wala 'asin bi safarihi, tidak pula bermaksiat dalam safarnya. Baik, kita baca lagi ayatnya. Innama harrama 'alaikumul maita wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Lihat ayatnya. Sesungguhnya Allah haramkan atas kalian bangkai, darah, kemudian daging babi, dan apa saja yang tidak disembelih dengan nama Allah. Sudah? Famanidturra, siapa yang terpaksa, terdesak, ya, ghairu baghin, tanpa menginginkan, wala adin, tidak pula melampaui batasan, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kira-kira yang lebih cocok dengan kata atau tafsiran ghairu bagin wala adin, tanpa menginginkan dan tanpa melampaui batas, ini ucapan sahabat Ibnu Abbas, tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas, atau yang lainnya? Jawabannya adalah tafsiran Ibnu Abbas. Karena di awal ini berbicara tentang hal-hal yang diharamkan, ya, seperti bangkai, darah, daging babi, semua itu enggak boleh. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Maka famadidturra, siapa yang terpaksa dalam keadaan terdesak, tidak ada makanan lain kecuali bangkai, ya, maka tidak ada dosa baginya untuk mengkonsumsinya. Kalau ditafsirkan dengan tafsiran yang kedua, ghairu kharijin 'alal imam, siapa yang terdesak dalam keadaan tidak keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, ini tidak nyambung, ya, dengan yang sebelumnya. Karena sebelumnya berbicara tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. bangkai, darah, daging babi. Nah ini. Ini jelas tafsiran ini berbeda secara lafaz, berbeda juga secara makna. Ya. Nah sementara ayat yang di atas tidak bisa kalau dimaknakan dengan tafsiran yang kedua. Ya. Ini hanya bisa dimaknakan dengan tafsiran yang pertama, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Maka di sini memilih yang paling rajih. Nah ini. Di sini memilih yang paling rajih. Nah. Baik. Jadi ini dalam kondisi berbeda lafaz, berbeda makna, sementara ayat tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Ya. Kalau tidak bisa menerima perbedaan tersebut, berarti harus memilih yang paling rajih. Beda yang kedua. Kalau yang kedua berbeda lafaz, berbeda makna, tetapi ayat dapat menerima perbedaan tersebut. Ya, maka bisa ditafsirkan dengan tafsiran semuanya. Ya. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berpindah kepada pembahasan lain, yaitu tentang tarjamatul Quran. Ini ada hubungannya dengan tafsir, ya, yaitu menterjemahkan Al-Quran. At-tarjamatu lughatan tutlaqu ala ma'anin. Terjemah secara bahasa, ya, itu diartikan dengan banyak makna. Namun semuanya kembali kepada dua hal. Al-bayan wal idhah. Ya. Al-bayan wal idhah. Keterangan dan penjelasan. Ya. Jadi terjemah Al-Qur'an itu maksudnya adalah keterangan tentang Al-Qur'an dan penjelasan tentang Al-Qur'an. Baik. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, qala at-ta'biru 'anil kalam bi lughatin ukhra. Mengungkapkan satu perkataan dengan bahasa yang lain. Mengungkapkan satu perkataan dengan bahasa yang lain. Ya. Ini tarjamah. Ma'ruf seperti misalnya bahasa Inggris diterjemahkan dengan bahasa Singapura, ya, atau Malaysia atau Indonesia. Ini namanya terjemah. Nah. Baik. Terjemah ada dua macamnya. Pertama, tarjamatun harfiyatun. Terjemah secara harfiah, per huruf, ya. Secara harfiah. Kemudian yang kedua, terjemah ma'nawiyah. Terjemah secara makna. Dan ini sama dengan tafsir. Sehingga diistilahkan dengan tafsiriyah, ya. Tarjamah secara makna atau tafsiriyah. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan hukmu tarjamatil Quran, hukum menterjemahkan Al-Quran. Qala at-tarjamatu al-harfiyatu binisbatil Quranil Karim mustahilatun 'inda katsirin min ahli al-ilmi. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa terjemah itu ada dua, terjemah harfiah dan maknawiyah atau tafsiriyah. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan bahwa terjemah harfiah yang ada hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim itu mustahil. Mustahil menurut kebanyakan ahlul ilmi. Ya. Mustahil menurut kebanyakan ahlul ilmi. Wa dzalika li'annahu yushtaratu fi hadzal naw'i min at-tarjamah syurutun la yumkinu tahqiquha, karena ada syarat. Ya. dalam menerjemahkan secara harfiah itu ada syarat. Di mana syaratnya ini boleh dikatakan tidak mungkin bisa diwujudkan. Tidak mungkin bisa diwujudkan. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama yang mengatakan kalau menerjemahkan Al-Quran secara harfiah itu mustahil. Karena syarat-syaratnya berat. Ya. Di antara syarat-syarat tersebut, pertama, wujudu mufradatin fil lugatil mutarjim ilaiha. Wujud mufradat fil lugatil mutarjim ilaiha. Harus adanya kosakata yang terkait dengan bahasa yang akan diterjemahkan. Ya. Ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, wujudu adawat lil ma'ani fil lugatil mutarjim ilaiha. Ya. Wujudu adawat lil ma'ani fil lugatil mutarjim ilaiha. Harus adanya alat-alat ya, untuk dapat memahami makna-makna dalam bahasa yang akan diterjemahkan. Minimal sama atau mirip. Sementara tidak ada yang sama dan mirip dengan Al-Quran. Ya, tidak ada yang sama. Yang mirip pun tidak ada. Nah, ini. Kemudian syarat yang ketiga. Tamatsul al-lughatain al-mutarjim minha. Harus adanya kesamaan antara dua bahasa yang menjadi terjemahnya, ya, ada kesamaan. Sementara tidak ada yang semisal dengan bahasa Al-Quran. Sastra manapun, ya, tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat-syarat inilah maka sangat berat ya, atau bahkan mustahil untuk menafsirkan Al-Qur'an secara harfiah. Qala ba'dhul ulama inna tarjamatal harfiyah yumkinu tahqiquha fi ba'di ayatin aw nahwiha walakinnaha wa in amkana tahqiquha fi nahwi dhalika muharramatun. Kata Syekh Utsaimin, sebagian ulama memang ada yang mengatakan bahwa terjemah harfiah mungkin saja diwujudkan di sebagian ayat Al-Quran, ya. Akan tetapi, walaupun mungkin diwujudkan, tetap haram hukumnya, tidak boleh, ya. Li'annaha la yumkin an tu'addil makna bikamalihi, karena tidak mungkin bisa mendatangkan maknanya secara sempurna, ya. Wala an tu'athir fin nufus ta'thirul Qur'anil Arabiyil mubin. Dan tidak akan memberikan pengaruh ke dalam jiwa seperti halnya pengaruh yang telah diberikan oleh Al-Quran. Kalau terjemah harfiah itu artinya tidak jauh beda dengan Al-Quran, ya, hampir mirip dengan Al-Quran. Jadi dibuat mirip persis seperti Al-Quran. Dan itu tidak mungkin kan? Gak mungkin bisa, ya, karena tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Ya, sekarang kita baca Al-Quran. Kemudian kita baca yang lain yang hampir mirip secara huruf dengan Al-Quran, tetap pengaruhnya beda. Yang bisa memberikan dampak positif terhadap jiwa itu ketika membaca Al-Quran, bukan ketika membaca bahasa-bahasa yang lain. Ya, jadi intinya terjemah secara harfiah itu menerjemahkan huruf dengan huruf, menerjemahkan huruf dengan huruf, huruf Al-Quran dengan huruf yang lain. Ini sulit, mustahil. Karena harus ada kesamaan antara Al-Quran dengan yang lain. Sementara tidak ada yang sama. Atau bahkan mirip pun tidak. Tidak ada. Ya. Jadi, di samping tidak mungkin mewujudkan maknanya secara sempurna, juga tidak memberikan dampak yang baik terhadap jiwa seperti halnya Al-Quran. Walau daruroh tad'u ilaiha, juga tidak ada kepentingan untuk menerjemahkan Al-Quran secara harfiah. Ya. listighna anha bitarjamatil ma'nawiyah, karena sudah cukup dengan adanya tarjamah secara makna. Tarjamah secara makna itu adalah tafsir. Ya, adalah tafsir. Nah. Qala wa amma tarjamatul ma'nawiyah lil Qur'an, tadi kaitannya dengan tarjamah secara harfiah. Sekarang adapun tarjamah ma'nawiyah ya untuk Al-Qur'an, fahiya jaizatun fil asl. Li'annahu la mahdzurun fiha. Maka secara hukum asal itu boleh. Karena tidak ada hal yang dikhawatirkan di dalamnya. Tidak membahayakan. Wa qad tajibu hina takunu wasilatan ila iblagil Qur'an wal Islam li ghairi natiqin, bahkan bisa jadi wajib ketika dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan Al-Qur'an dan Islam kepada orang-orang yang tidak bisa bercakap dengan bahasa Arab. Ya, bisa jadi wajib. Maka ada terjemah Al-Qur'an dengan bahasa Malaysia. Tapi terjemah ini bukan terjemah harfiah, melainkan hasil dari tafsiran Al-Qur'an. Ya. Ada terjemah Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia, terjemah Al-Qur'an dengan bahasa Singapura. Ya. Ini bukan menerjemahkan secara harfiah, tapi kesimpulan. Ya. Secara makna diterjemahkannya itu. Bukan letter luck, tapi secara makna. Ya. Tentunya tidak lepas dari tafsiran. Ya. Li anna iblagha dzalika wajibun wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Alasan lain ya, kenapa terjemah secara makna dibolehkan, karena menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia ya, menyampaikan Islam dengan mengenalkan Al-Qur'an kepada manusia itu perkara yang wajib. Ya. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sementara sesuatu yang tidak bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib hukumnya. Ya. Nah, kadang orang Malaysia tidak bisa membaca Al-Quran, umpamanya tidak mengerti ya makna Al-Quran kalau membaca teks atau lafaz Al-Quran. Tapi ketika ada maknanya, ada tarjamahnya secara makna, maka dia bisa paham. Oh, ini mananya. Ya. Jadi besar sekali manfaatnya. Nah. Walakin yushtaratu li jawazi dzalika syurutun. Tetapi meskipun boleh ya, menerjemahkan Al-Qur'an secara makna, tetap ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat menerjemahkan Al-Qur'an? Qala al-awwalu alla tuj'al badilan 'anil Qur'an. Jangan sampai, syarat pertama nih, jangan sampai terjemah Al-Quran itu menjadi pengganti Al-Quran. Jadi orang gak mau baca teks Al-Qurannya, malah seringnya baca terjemahannya. Ketika tadarus bukannya baca lafad-lafad Al-Qurannya, malah baca terjemahannya. Ya. Jadi jangan sampai dijadikan sebagai pengganti dari Al-Quran. Sehingga orang lebih cenderung ya, menyandarkan diri kepada terjemahnya, tidak kepada teks Al-Qur'annya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, atau misalkan bikin terjemah Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'annya tidak ada. Yang ada dari mulai pertama surat, misalkan surat Al-Fatihah itu enggak ada teks Arabnya. Yang ada terjemahannya semua. Dari awal sampai akhir satu buku begini. Itu terjemahannya semua. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau mau ada teks Arabnya ya, kalamullahnya, kemudian artinya, terjemahnya secara makna. Lain. Itu lebih baik. Ya. Ada enggak sekarang Al-Qur'an yang terjemahannya semua? Enggak ada teks itunya Arabnya, ada. Sangat sayang sekali. Ya. Qala wa ala hadza falabudda an yuktaba al-Qur'an bil lughatil arabiyyah. Ini, oleh karena itu kata Syekh, Al-Qur'an harus tetap ditulis ya, lafadznya, kalamullah ini ditulis, bahasa Arabnya ada, tulis. Wa ila janibihi hadhihi tarjamah, baru kemudian di sampingnya ada terjemahnya secara makna, ya. Litakuna kat tafsir lahu, supaya bisa dijadikan seperti tafsirannya, ya. Dan banyak terjemah atau terjemah-terjemah Al-Qur'an itu biasanya disebutkan sumber-sumber apa rujukannya. Rata-rata semuanya tafsir, tafsir ini sebagai rujukan dari terjemah Al-Qur'an tersebut. Ini maknanya bahwa terjemah itu merupakan intisari, ya, diambil dari tafsir-tafsir Al-Qur'an. Nah, terjemah yang seperti ini disebut terjemah maknawi, bukan terjemah harfi, ya. Nah, ini syarat pertama. Atsani, syarat yang kedua, an yakunal mutarjimu aliman bimadlulatil alfad fil lughatain al mutarjim minha wa ilaiha wa ma taqtadihi hasbus siyaq. Yang kedua, orang yang akan menterjemahkannya itu dalam keadaan aliman, betul-betul tahu bimadlulatil alfad, tahu, ya, makna-makna yang ditunjukkan oleh setiap lafad. Makna-makna yang ditunjukkan oleh setiap lafad, baik faham lafad Al-Qur'annya dan juga faham lafad yang dijadikan sebagai maknanya, ya. Jadi harus dalam keadaan alim, tidak sembarang orang, ya, menterjemah Al-Qur'an. Tidak boleh sembarang orang. Nah, asalis yang ketiga, syarat yang ketiga, an yakuna aliman bima'ani al-alfad asy-syar'iyyah fil Qur'an. Syarat yang ketiga, harus tahu, ya, makna-makna lafad syar'i dalam Al-Qur'an. Makna-makna lafad syar'i dalam Al-Qur'an. Syarat yang ketiga, ya, lafad-lafad syar'i itu seperti apa, makna lafad syar'i itu seperti sholat, zakat. Ketika dalam Al-Quran disebutkan sholat, disebutkan zakat, itu paham, ya, maknanya. Sedangkan sholat, zakat itu lafad-lafad syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ketika dalam Al-Quran disebutkan kata sholat, kata zakat, itu paham, ya. Inilah artinya memahami lafad-lafad syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian Syekh menambahkan syarat yang lainnya, ya, meski tidak disebutkan di sini, tapi Syekh menambahkan syarat yang lainnya, yaitu an yakuna mauthuqan. An yakuna mauthuqan. Nah, harus terpercaya, ya. Harus terpercaya, harus dapat dipercaya. Ini jelas syarat yang keempat ini tidak ada kaitan dengan Al-Qur'annya, dengan terjemahnya, tapi dengan orangnya, ya. Harus terpercaya orangnya itu, tidak sembarang, tidak sembarangan, ya. Nah, kemudian tambahan lainnya, ya, tambahan lainnya, karena kita sudah tahu bahwa Quran boleh diterjemahkan dalam artian terjemah secara apa? Maknawi. Apakah terjemahan Al-Quran ini secara hukum sama dengan Al-Qurannya atau tidak? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tidak sama. Tidak sama, ya. Jadi kalau Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci, maka kalau terjemahannya tidak jadi masalah, ya. Sebagai contoh ringan saja ini, ya. Sebagai contoh ringan, ya. Jadi tidak sama secara hukum, ya. Bahkan kalau terjemahannya itu menjadi boleh diperjualbelikan, ya. Boleh diperjualbelikan. Nah, dan boleh juga terkait dengan hukum-hukum yang lainnya. Karena secara hukum tidak sama antara terjemahan dengan Al-Qur'annya. Ya. Baik, khairuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya mungkin sebagai apa penutup dari pembahasan tentang ringkasan ilmu tafsir, kita sudah selesai satu tebal begini ya ringkasan ilmu tafsir, maka disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin al-masyhurun bi tafsir minas sahabah, yang masyhur di kalangan tafsir dalam hal tafsir dari kalangan para sahabat. Dan ini sudah kita singgung di awal ya, di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di sini menambahkan khulafa al-arba'ah. Para khulafa al-arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini termasuk sahabat yang masyhur ya dalam bidang tafsir. Nah, kemudian dari kalangan para tabi'in ya, yang dikenal masyhur dalam bidang tafsir antara lain adalah Mujahid ya. Tadi juga sudah kita sampaikan Atha bin Abi Rabah, kemudian Qatadah ya, dan berikutnya adalah Ikrimah ya. Ikrimah juga termasuk, semua mereka ini dari Ahlul Makkah, dari penduduk kota Makkah. Nah, dan semua yang disebutkan tadi itu muridnya Ibnu Abbas. Ya. Kemudian ada juga dari penduduk Madinah, dari kalangan tabi'in, antara lain Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab ini termasuk tabi'in. Kemudian Zaid bin Aslam. Nah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Aslam ini sahabat ya, sahabat Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Aslam. Kemudian dari kalangan tabi'innya Abul Aliyah, dari kalangan tabi'innya Abul Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Nah, ini dari penduduk Madinah. Ada juga dari penduduk Kufah ya. Dari penduduk Kufah yang di situ ada sahabat Ibnu Mas'ud, di situ ada sahabat Ibnu Mas'ud. Di antaranya yang dikenal dari kalangan tabi'innya adalah Al-Qamah ya. Kemudian Asy-Sya'bi, Al-Qamah kemudian Asy-Sya'bi. Nah, itulah di antara ya sekian para sahabat dan tabi'in yang masyhur mereka perhatian dalam bidang ilmu tafsir. Nah, khawani bidan rahimakumullah. Insyaallah untuk kajian pertama kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk nanti selanjutnya tafsir apa? Surat Al-An'am. Selepas makan. Ya. Yeah.